Motivasi Islami. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, kiat untuk berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang menjadi kiat yang harus kita tempuh agar kita istiqomah, agar kita bisa tetap di jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita tetap menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah iqbalu alal Quran, berpegang teguh terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran yang mulia, Al-Quran yang kita punya di rumah-rumah kita, Al-Quran yang ada di tangan-tangan kita saat ini, merupakan alat peneguh yang paling utama, alat peneguh bagi setiap orang-orang yang beriman yang paling utama, yang paling aula daripada yang lainnya. Karena Al-Quran merupakan tali Allah Subhanahu Wa Taala yang kuat, yang akan meretas hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui apa? Melalui Al-Quran. Baca Al-Quran. Jadikan Al-Quran menjadi alat komunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia merupakan tali yang kuat, tali Allah Subhanahu Wa Taala yang kuat bagi seorang hamba dengan Rabbnya. Kemudian karena Al-Quran merupakan cahaya yang terang benderang, dia akan menerangi setiap manusia yang kegelapan dalam kesyirikan, setiap manusia yang kegelapan dalam kemaksiatan, setiap manusia yang kegelapan dalam kekufuran. Al-Quran adalah cahaya penuntun manusia yang akan mengajak kepada kesuksesan abadi, bahagia dunia dan akhirat. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, siapa saja yang mau kembali kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran menjadi landasan hukum kehidupannya, menjadikan Al-Quran sebagai sumber dari setiap solusi yang dia hadapi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melindunginya. Allah Subhanahu Wa Taala akan sangat melindunginya. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaganya. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keamanan, akan memberikan ketentraman, akan memberikan kesejahteraan, akan memberikan kecukupan dari setiap kekurangan seorang hamba. Dan barang siapa yang mengikuti Al-Quran, barang siapa yang mengikuti Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkannya, menyelamatkan dari berbagai macam penderitaan, baik penderitaan dunia ataupun penderitaan akhirat. Kalau saat ini kita sedang ditimpa musibah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak pernah kunjung selesai, maka introspeksilah terhadap diri kita, apa dan mengapa ini bisa terjadi. Mungkin salah satunya kita selama ini lupa dan jauh terhadap Al-Quran, yang seharusnya ini menjadi bahan bacaan kita sehari-hari. Ngerti ataupun tidak ngerti, baca saja oleh kita. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengokohkan hati kita semua, memberikan kekuatan untuk menjadikan Al-Quran ini untuk jadi imam kita, untuk menjadi penuntun kita, dan untuk menjadi tali komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.